Sangat spesial sekali saya bisa hadir di Kalipang, Ibu. Memenuhi undangan dari sing duwe gawe, mau langsung telepon dhewe nang aku, Bapak. Bapak sapa yo? Sama? Bapak Suparti. Suparti. S O P A R T I. Bapak Suparti. Leres genje apa genje apa genje ono embel-embel mana genje dah nge udah selamat atas kitanya adikku Ardian Anjasmoro. Betul. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, sekolah sing pinter. Muka-muka tadi, wong sing sukses berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin Allahumma. Amin. Gak boleh nakal sama bapak ibu, harus nurut ya. Suwun. Aku rakwat mbok nge. Selamat menikmati bersama dengan Manhattan Mongplay. Mongplay. Pemuda Kalipang. Rota ketiga. Semuanya bisa berdiri. Bisa ngadek putra irinya hormat gerak orang yang ngadep yang ini ay hormat sugeng dalu yang di depan selamat menyaksikan. Rasane pacaran apa ya bener rasane enak tenan jajal sepisan sing marai cae tenika lah kok sirahku sing payu oleh kramplengan lara bro curhat ning mbok lah dorong rapi jantemmu lah terus piye pacaran kon lo lo lo kasare simbok biye sana pondok butuh nih kenceng aja sampai minggu-minggu wes kuat aku wes tahan aku timbang engko tukang sulingi ama cucu wes kuat aku wes tahan aku rape no tombo go tak gawe ke putu piro lako sirahku sing payu oleh gamplengan loro curhat neng ngembok lek dorong rapi jantemmu lah terus piye ajaran kon lo lo lo lo kasare simbok biye ni lulusan pondok butuhne kancang aja sampe mangkota gawe ke putu piro solas bombo agar timbang kumat setepu cepet embo andang golen omentu wis tombo amasio rapate ayo. sikatmu. Lelaki sotra payu. Asik. Matur sembah nuwun lo ya. Apa ya bener rasane? Ya penak tenang. Jajal sepisan sing marai jahe dan midan. Lakok siraku sing payu oleh kamplengan. Curhat neng ngambo oleh dorong rapi. Janamu lah terus pie pacaran kon lola lola. Dasare simbo Dune kanceng jo sampai menggo menggo. Pinter iki nyanyi ya. Wis ataku. Wis ratahan aku. Atimbang engko sing nyawer iki tambah kuru. Wis ra kuat. Wis ratahan aku. Rapekno tombo kota Nossa. Nossa.